masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau tak berpaling. Biarkan aku.